tau dadi ngenes dadi bojone. Ha. Ha. Ha. Haha. Sing ngenes dadi bojo bae. Hello, hip hop Banyuwangi. I love you. Sama-sama kita remong aja taruh. Untuk Anda.